Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wal din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kali ini kita memasuki bab ke-14. Silakan dibuka halaman 283. Falyaqra Abdullah Ramli. Ada suatu hal yang menarik di bab ini, bahwa judulnya itu diambil dari ayat. Kalau sebelumnya itu kan babun minasyirki al-istighathatu bighairillah. Sebelumnya apa lagi? Babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Sebelumnya babun minasyirki an-nadhru lighairillah. Nah, kalau di bab-bab sebelumnya itu judulnya dengan susunan kalimat yang disusun sendiri oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau di bab yang ke-14 ini judul babnya ini diambil dari ayat Al-Qur'an. Dan yang seperti ini itu biasa dilakukan oleh para ulama kita. Ya, dalam kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan yang semisalnya, itu mereka biasa memberikan judul sebuah bab itu dengan membawakan ayat Al-Qur'an atau membawakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau boleh kita katakan, babu qaulillahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Kira-kira maknanya demikian, bab tafsir ayat ini, kira-kira seperti itu. Bab penjelasan tentang ayat berikut, itu maksudnya. Jadi ketika ada judul babu qaulillahi ta'ala, kemudian disampaikan redaksi ayatnya, maka kira-kira maknanya adalah bab pembahasan tentang tafsir ayat berikut ini, kira-kira seperti itu. Dan ayat yang akan ditafsirkan sekarang adalah surat apa? Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Dua ayat ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan pembahasan di bab sebelumnya dan juga bab yang sebelumnya lagi. Bab sebelumnya apa ini? Apa tadi bab sebelum ini? Al-istighathatu minasyirki al-istighathatu bighairillah. Bahwa istighathah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Nah, bab ini, bab nomor 14 ini memiliki hubungan yang erat dengan bab sebelumnya. Kata Syekh Saleh Al-Syekh bahwa bab ini adalah merupakan dalil akli dan termasuk juga dalil fitrah tentang batilnya peribadatan kepada selain Allah. Bahwa bab ini adalah merupakan dalil akli, menjelaskan tentang dalil argumen secara akal tentang kekeliruan batilnya orang yang menyembah selain Allah. Kenapa demikian? Karena ayat ini coba kita renungkan. Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyembah selain Allah padahal selain Allah itu tidak menciptakan apa-apa? Justru merekalah yang diciptakan. Mereka tidak menciptakan apa-apa, justru merekalah yang diciptakan. Maksudnya yang disembah itu merekalah yang diciptakan, alias mereka adalah makhluk, bukan khalik. Jadi ada dua, ada khalik, ada siapa? Makhluk. Siapa khalik? Allah. Siapa makhluk? kita semua. Ya. Di alam semesta ini ada khalik, ada makhluk. Ya. Khalik adalah Allah, makhluk adalah kita. Nah, yang berhak untuk disembah siapa? Khalik apa makhluk? Khalik. Oh, enggak bisa bikin apa-apa kok disembah. Itu secara akal itu enggak masuk gitu. Enggak logis, masa enggak bisa ngapa-ngapain disembah? Wong mereka yang disembah itu saja tergantung kepada Allah Azza wa Jalla, kenapa kita menyembah yang makhluk tersebut? Kenapa kita tidak langsung menyembah sang pencipta yaitu Khalik Allah Azza wa Jalla? Ya. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sesembahan tersebut mereka tidak bisa bantu diri sendiri. Apalagi bantu orang lain. Biasanya kan orang yang menyembah selain Allah kan butuh bantuan. Datang ke kuburan, "Mbah, mobilku ini sudah lama, Mbah. Aku pengen ganti mobil yang baru. Kan sudah jadul. Sekarang sudah keluar banyak mobil yang metik, mobilku masih dari dulu carry terus, ketinggalan maksudnya, ketinggalan terus ini, pengen mobil yang baru Mbak, gimana Mbak?" Kan butuh bantuan si Mbah tersebut. Lawang Mbahnya itu lagi mumet mikirin diri sendiri, kok kita mintai bantuan seperti itu, kan kasihan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Sesembahan itu tidak bisa membantu orang-orang yang menyembahnya, termasuk membantu dirinya sendiri enggak bisa. Wong mereka juga sedang kebingungan untuk mengurusi nasibnya menghadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin ada di antara mereka yang menghadapi hal-hal yang tidak mengenakkan di kuburan mereka. Mereka sedang pusing mikirin sendiri, kok kita tambahi beban untuk mikirin kita yang masih hidup. Kemudian mintanya berat-berat lagi. Bukan minta sepeda ontel, minta apa tadi? Mobilnya mobil mewah lagi. Kan pusing simbah itu. Jadi, kalau misalnya ada orang tidak bisa bantu dirinya sendiri, bagaimana dia bisa bantu orang lain? Itu kan sangat logis. Kata Syekh Saleh al-Syekh, dalil akli yang dipakai oleh ahli sunnah ini adalah dalil akli yang diambil dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mencakup dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu ya Al-Quran, sunnah Rasul SAW. Dalil akli itu ya dalil yang bisa dicerna, mudah dicerna oleh akal, logika. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak butuh logika yang dibikin oleh orang-orang filsuf, itu enggak butuh. Enggak butuh mereka dengan dalil-dalil akli yang dibikin, yang jelimet dibikin oleh orang-orang ahlul kalam, enggak butuh. Karena di dalam Al-Quran sendiri sudah ada dalil akli. Dan tentunya dalil akli yang ada dalam Al-Quran jauh lebih sempurna dibandingkan dalil akli yang dibikin oleh para filsuf, oleh para ahli kalam, jauh. Jelas lebih unggul dalil akli yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya ini. Jadi enggak masuk akal. Wong enggak bisa ngapa-ngapain kok disembah. Enggak masuk akal. Lah wong enggak bisa bantu apa-apa kok disembah. Itu enggak masuk akal. Yeah. Ini adalah dalil akli yang diambil dari Al-Quran. Tentang menjelaskan tentang kebatilan penyembahan kepada selain Allah. Taib, silakan ditulis. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kebatilan. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kebatilan. Sebab sesembahan tersebut bukan pencipta, sebab sesembahan tersebut bukan pencipta dan tidak mampu membantu siapapun. Sebab sesembahan tersebut bukan pencipta dan tidak mampu membantu siapapun. Anda ulangi, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kebatilan. Sebab sesembahan tersebut bukan pencipta dan tidak mampu membantu siapapun. Diulangi yang sendirian. Diulangi. Wudhu. Baca. Yang keras mempersembahkan. Naam, ahsanta. Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah kebatilan, sebab sesembahan tersebut bukan pencipta dan tidak mampu membantu siapapun. Kita baca sedikit apa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Naam. Baca. Babu qawli. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه, seandainya sesembahan tersebut enggak bisa bantu dirinya sendiri, fali an yansura ghayrahu min babi aula, ya tentu dia tidak akan mampu untuk membantu orang lain, apalagi membantu orang lain, bantu dirinya sendiri enggak bisa. Itu kan seperti kita minta bantuan anak kecil yang tidak bisa bantu kita. Kita mau ngangkat lemari besar, kemudian kita minta tolong sama anak umur 3 tahun. Tolong dong bantuin dong. Dia enggak bisa ngangkat kok kita mintai bantuan. Dia aja yang ngangkat sesuatu yang enggak berat, enggak mampu, apalagi ngangkat sesuatu yang berat. Itu sangat logis sekali ya, sangat logis sekali. Sehingga Islam itu bukan agama yang anti dengan logika, bukan. Tapi yang harus dihindari adalah menolak dalil dengan logika. Itu yang harus dihindari. Tapi Islam itu agama yang menghormati akal. Islam itu agama yang menghormati akal. Buktinya orang dianggap mukallaf itu kalau punya apa? Punya akal. Syarat, salah satu syarat seorang itu mukallaf mendapatkan beban syariat, seandainya dia punya akal. Berarti kan Islam itu sangat menghargai akal. Cuman akal itu ada batasnya. Tidak bisa akal itu dijadikan sebagai alasan untuk menolak dalil. Wah, ini gak masuk akal. Masa laler nemplok di mana? Nemplok di air, terus malah disuruh dicelupin. Ini gak masuk akal. Akalnya siapa? Akalnya kamu, ya. Gak masuk akalnya kamu. Ya, tapi buat orang yang lainnya masuk. Kenapa? Karena yang menciptakan lalat itu Allah Azza wa Jalla, Allah yang ngabarkan bahwa lalat tersebut salah satu sayapnya memiliki penyakit dan sayap yang satunya memiliki penawar, penawar dari penyakit tersebut. Ini yang cerita adalah yang menciptakan sang si lalat tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ya masuk akal buat kita. Kalau buat ente enggak masuk akal, ya berarti akal ente yang bermasalah. Jadi Islam itu adalah agama, bukan agama yang anti akal, anti logika, bukan. Islam adalah agama yang menghargai logika. Makanya ajaran-ajaran Islam, tauhid itu justru ajaran yang sangat logis sekali. Kita menyembah yang menciptakan kita itu logis sekali. Wong enggak menciptakan apa-apa kok disembah. Itu justru yang enggak logis. Tapi anehnya seperti yang kita sampaikan tadi malam, banyak orang-orang yang EQ-nya tinggi, tapi kalau sudah berhadapan dengan ini kebiasaan dari dulu, itu kadang-kadang EQ-nya itu jadi nol lagi. Ya. Itu berbahaya sekali sudah. Ya. Sudah tidak bisa lagi berpikir objektif. Ya. Karena sudah berhadapan dengan tradisi. Ya. Sudah berhadapan dengan tradisi, wah ini sudah dari mbah-mbah kita, sudahlah diterima saja. Itu repot sekali. Ya. Maka Islam itu agama yang sangat menghormati akal. 6. Mari kita berpindah ke dalil yang kedua, halaman 284. Nah, ma, lanya dari mana? Nah. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Dan sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya qitmir. Ada yang tahu qitmir apa? Apa qitmir? Hah? Pernah makan kurma? Pernah makan kurma? Pernah. Di dalam kurma ada kitmir. Apa kira-kira? Apa? Biji? Bukan. Kulit. Kulit apa? Kulit arinya biji kurma. Ya. Jadi kalau kita makan kurma, kita belah itu, ada bijinya di dalam, kemudian biji itu ada apanya? Ada selaput tipis. Ya, itulah kira-kira ketemir. Kalau buah di negeri kita itu apa yang punya kayak gitu? Salak. Nah, kalau antum makan salak itu biasanya habis antum kupas kulit yang warna coklat itu, kemudian ketemu buah salaknya di dalam, ada apanya? Ada selaputnya. Itu biasanya dimakan atau enggak? Hah? Dimakan. Kelamaan ya. Gak sabaran. Itu mirip kayak gitu. Jadi ada selaputnya. Itu kan sesuatu yang murah atau mahal? Murah atau mahal? Murah. Antum mau gak dikasih anak kumpulin kitmir dan anak kasih antum, mau gak? Gak mau. Sesuatu yang murah, sesuatu yang remeh, itulah kitmir. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa sesembahan yang kalian sembah selain Allah itu kitmir aja enggak punya. Kitmir aja enggak punya, apalagi mobil gitu loh. Apalagi kalian pengin jabatan yang tinggi. Apalagi kalian pengin rumah yang mewah. Wong kitmir saja mereka enggak punya. sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang murah. Bahkan kita dikasih pun enggak mau, gratisan pun enggak mau. Ya. Maka apa? Maka kalau misalnya sesembahan tersebut enggak punya apa-apa, kenapa dimintai apa-apa? Kira-kira seperti itu. Kenapa kita tidak minta kepada yang punya alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman masalahnya banyak di antara kita itu tidak terbiasa ketika ada keperluan langsung minta sama Allah. Ini kita gak terbiasa. Coba ketika kita sedang dililit utang. Ya. Yang menagih datang ke rumah kita, pokoknya sore ini harus dilunasi. Saat itu yang ada di benak kita apa? Berdoa kepada Allah atau nyari pinjaman? Hah? Mana? Nyari pinjaman. Nyari pinjaman siapa ya? Langsung kepikiran siapa ya? Apa Pak D atau Bu D atau bisa jual apa? Kenapa kita tidak langsung Allah minta sama Allah? Allah itu kan Maha Dermawan, berbeda dengan manusia. Manusia itu aslinya punya sifat pelit. Kenapa kita tidak minta kepada yang Maha Dermawan? Kenapa kita tidak minta yang sudah memerintahkan kita untuk minta kepadanya? Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku. Apa ada orang kaya itu nawarin kita untuk minta kepada dia? Ada? Dan nawarinya pun juga secara luas. Pernah jenengan tumon nemu ada orang kaya itu memberikan pengumuman, woro-woro, siapa yang butuh bantuan silakan datang ke sini. Ada? Enggak ada. Yang ada adalah orang kaya berpenampilan seakan-akan dia miskin. Coba kalau orang dapat arisan, dia cerita-cerita apa diem-diem aja? Diem-diem. Ya. Khawatir diutangi. Ya, diem-diem. Itulah aslinya manusia. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak, ud'uni, mintalah kepadaku. Nyuruh, Allah memerintahkan kita untuk minta. Dan bukan sekedar memerintahkan untuk minta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Ini janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ada urusan, ada keperluan, mintanya kepada manusia, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Jadi tauhid yang kita pelajari itu bukan sekedar teori yang tertulis di dalam buku. Bukan sekedar ayat yang kita hafal. Akan tetapi tauhid itu adalah sesuatu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kita sudah tahu bahwa selain Allah tidak punya walaupun kitmir, kenapa kita tidak minta segala keperluan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Berarti enggak boleh dong kita hubungi orang tua. Bi, ini kok kirimannya belum datang? Ini sudah tanggal berapa? Harus tanggal berapa? Paling lambat? 9 apa 10? Ya. Ini sudah awal bulan, sudah tanggal 10 kok belum ada kiriman. Apa enggak boleh? Iya boleh. Cuman kan harusnya kita itu dari awal mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati orang tua kita. Mengingatkan orang tua kita. Atau orang tua kita sudah ingat tapi ternyata memang belum ada yang dikirim. Ya, kita minta sama Allah. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala ngasih orang tua kita. Orang tua kita yang ngirim kita. Ya. Ini ayat yang kedua. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Silakan ditulis. Sesembahan selain Allah, tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Sesembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan apa-apa, maka tidak layak untuk disembah. Maka tidak layak untuk disembah. Saya ulangi, sesembahan selain Allah tidak memiliki kekuasaan apa-apa, maka tidak layak untuk disembah. Baca. Nah, sekarang kita berpindah ke dalil yang ketiga. Kalau ayat kalau dalil yang pertama ayat, dalil yang kedua ayat, dalil yang ketiga ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iqra Abdullah Agung. Halaman 285. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sebuah kejadian yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran. Wa fi sahihi an Anas qala shujja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud terluka. Dan lukanya antara lain di bagian muka beliau. Jadi ada seorang kafir, seorang musyrik yang biasa dikenal dengan panggilan Ibnu Qami'ah. Siapa? Ibnu Qami'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud terperosok ke sebuah lubang perangkap. Jadi awalnya kan kaum muslimin menang. Kemudian sebagian dari pasukan kaum muslimin tidak mematuhi perintah Rasul SAW, yaitu pasukan pemanah. Akhirnya diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, posisi berubah, kondisi berubah. Awalnya kaum muslimin unggul, akhirnya dibalik sama Allah, kaum musyrikin yang unggul. Nah, dalam suasana genting seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok ke sebuah lubang. Lubang itu dibikin oleh orang-orang musyrik sebelum peperangan. Bikin lubang perangkap ditutupi. Ya, ditutupi dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Dari atasnya dipikir ya kayak tanah biasa. Ternyata Allah menakdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok ke lubang tersebut. Padahal suasana sedang genting. Nah, Ibnu Qami'ah yang memang sangat bernafsu untuk membunuh Nabi SAW melihat kesempatan emas itu, ya, dia ambil batu besar, dia sabetkan pedangnya ke apa namanya pundak Nabi SAW. Dan saat itu beliau pakai baju besi. Tapi karena memang Ibnu Qomi'ah ini punya kekuatan yang hebat, kekuatan fisik yang hebat, walaupun pedangnya itu cuma kena baju besi yang dipakai oleh Nabi SAW, efeknya itu bisa sampai berbulan-bulan dirasakan oleh Nabi SAW sakit akibat sabetan pedang itu. Kemudian ada juga musyrik lain yang ngambil batu besar yang ada di situ kemudian dilemparkan ke muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau pakai baju besi, pakai topi besi. Tapi karena memang itu batu besar, akhirnya sebagian dari topi besi itu pecah. Ya. Dan pecahan serpihan dari baju besi itu nancap di pipi atau dahi Nabi kita Muhammad SAW. Shujja. Jadi Nabi SAW terluka di mukanya. Wa kusirat ruba'iyatuhu. Dan sebagian dari giginya itu pecah. Patah. Karena efek dari lemparan batu besar tadi ke muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka Nabi SAW bersabda, "Kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum?" Mana mungkin suatu kaum akan beruntung sedangkan mereka berani untuk melukai nabinya sendiri? Mana mungkin suatu kaum bakalan beruntung seandainya kaum tersebut berani melukai nabinya sendiri. Fanazalat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak memiliki apapun terkait dengan nasib mereka. Jadi Nabi SAW kan mengatakan bagaimana mungkin mereka beruntung. Maka diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, yang menentukan orang beruntung atau tidak beruntung itu bukan engkau. Siapa? Allah. Bayangkan, dalam suasana genting seperti itu, Nabi SAW terucap kalimat yang mungkin kalau menurut kita ya wajar-wajar saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur sama Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang menentukan orang celaka, yang menentukan orang beruntung itu bukan engkau. Yang menentukan adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak bisa menentukan nasib orang lain apapun. Ini adalah hadith Nabi SAW. Nah, kalau seandainya manusia paling mulia sekaliber Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu untuk menentukan nasib seseorang, apalagi manusia yang levelnya di bawah beliau. Seandainya ada manusia yang layak untuk bisa menentukan nasib orang lain, seandainya ada manusia yang layak untuk bisa memberikan manfaat, menghindarkan dari madarat, seandainya ada manusia yang seperti itu, maka tentunya yang paling layak adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah manusia yang paling mulia, yang paling dekat kekasihnya Allah, Khalilur Rahman. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW pun tidak bisa. Lah kalau misalnya Nabi SAW makhluk yang paling mulia di muka bumi saja tidak bisa untuk menentukan nasib orang lain selamat atau celaka, apalagi kita, apalagi selain Rasul SAW. Anda tanya, wali sama Nabi levelnya tinggi siapa? Nabi atau wali? Nabi. Wali itu mengikuti Nabi. Wali itu adalah pengikutnya Nabi. Cuman ya ada sebagian orang yang punya pemahaman gak benar. Menurut mereka wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Bahkan ada di antara mereka mengatakan kayak gini, para wali itu sudah menyelami samudra, para wali itu sudah menyelami samudra, yang para nabi itu baru sampai di tepinya. Paham ini? Jadi lebih dahsyat siapa? Wali. Jadi wali itu sudah masuk ke samudranya, nabi itu baru di pantainya, belum sempat masuk. Ini pemahaman yang gak benar. Bagaimana mungkin nabi itu kalah keutamaannya dibandingkan wali? Gak mungkin. Wong para wali itu mereka mengikuti nabi kita Muhammad SAW. Mereka adalah pengikut Rasulullah SAW. Seandainya nabi SAW saja tidak bisa melakukan itu, apalagi siapa? Apalagi para wali. Dan tidak difahami dari ungkapan ini bahwa kita ini tidak menghormati para nabi dan para wali. Kadang-kadang ada orang memutarbalikkan fakta. Kita sedang mendudukkan kedudukan para nabi dan para wali sesuai dengan kedudukannya, bahwa mereka adalah manusia-manusia istimewa, tapi ingat mereka juga hambanya siapa? Allah. Mereka tetap hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra Mi'raj, di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Padahal kan momennya itu adalah momen istimewa. Momen Isra Mi'raj. Itu kan hanya Nabi kita Muhammad SAW yang mendapatkan mukjizat itu. Berarti ini kan istimewa banget. Di momen yang begitu istimewa, ternyata Allah tetap menggunakan kata Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdi apa artinya tadi? Hamba. Di momen yang begitu istimewa, Allah Subhanahu wa taala tetap mengingatkan kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa nabi kalian itu tetap, walaupun manusia paling mulia, tetap dia adalah seorang hamba. Beliau adalah seorang hamba, sehingga posisinya tetap hamba. Hamba itu tidak boleh disembah. Semulia apapun hamba, tetap dia adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah. Ketika kita sedang menjelaskan kedudukan beliau secara proporsional, ada orang ingin mengair ikan di air keruh, mengatakan nih enggak menghormati orang-orang soleh. Itu kan mengair ikan di air keruh. Mana ada kata-kata tidak menghormati dari tadi? Kita katakan ini manusia paling mulia, manusia paling dekat dengan Allah, manusia kekasihnya Allah. Mana merendahkan itu di mana? Gak ada unsur merendahkan. Justru kita ingin menjelaskan Rasulullah SAW posisinya seperti apa. Nah sekarang apa mereka berani mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak bisa menentukan nasib mereka sama sekali. Apakah ada orang yang berani mengatakan bahwa ayat ini merendahkan siapa? Rasulullah SAW. Gak ada yang berani bicara seperti itu. Ya. Jadi kita itu sedang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang pas. Ya. Sesuai dengan porsinya. Ini adalah riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ra'atil akhirati min al-fajr. Ini cerita tentang kunut. Cerita tentang apa? Kunut. Idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ra'atil akhirati min al-fajr. Di rakaat kedua setelah Nabi SAW rukuk, beliau berdoa. Ini namanya kunut subuh. Ini namanya kunut subuh. Atau kunut, maaf, kunut nazilah. Ya. Kunut nazilah yang dilakukan di salat subuh. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si A, laknatlah si B. Jadi salah satu dari doa kunut Nabi SAW saat itu adalah mendoakan supaya si A, si B itu dilaknat sama Allah. Kapan beliau baca? Ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah membaca doa rabbana walakal hamd, baru kemudian beliau angkat tangan mendoakan keburukan buat si A dan si B. Fa anzalallahu laisa lakamil amri syai'un. Maka Allah turunkan firman-Nya, engkau tidak bisa menentukan nasib seseorang. Dan siapa yang dimaksud dengan si A dan si B? Wa fihi wa fi riwayatin yad'u 'ala Safwan ibn Umayyah. Ya, di antara yang didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Safwan bin Umayyah, masih musyrik saat itu, wa Suhail ibn Amr, dan juga demikian wal Harith ibn Hisham. Ini adalah dedengkot-dedengkot kaum musyrikin yang banyak berbuat jahat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata memang Allah menghendaki sebagian dari orang-orang yang didoakan oleh Nabi SAW keburukan ini ternyata masuk Islam. Contohnya siapa? Safwan bin Umayyah. Kisahnya ada dalam Sahih Muslim. Walaupun setelah melalui proses yang cukup panjang. Jadi Nabi SAW itu ingin Safwan bin Umayyah masuk Islam. Karena dia seorang pembesar, dia seorang yang ditokohkan, maka pendekatan Nabi SAW saat itu adalah menggunakan harta. Jadi Safwan bin Umayyah sama Nabi SAW dikasih unta 100. Berapa? Unta 100. Unta harganya berapa? Sapi berapa? Berapa? Iurannya berapa di sini? 3.100.000 kali 7. Ya 30-an lah ya. Biar ngitungnya gampang ya. 30 juta misalnya. Unta ya kira-kira segitulah. Berarti 30 juta kali 100 berapa? Berapa? 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar. Sama Nabi SAW dikasih Safwan ini 3 miliar nominal seharga itu. Pendekatan supaya mau masuk Islam. Ternyata belum mau masuk Islam. Sudah dikasih berapa? 3 miliar belum mau masuk Islam. Apakah Rasulullah SAW kapok? Kapok atau tidak? Tidak. Dikasih lagi sama Nabi 100 lagi. Berapa miliar? 6 miliar. Pendekatan Rasulullah SAW kepada orang supaya masuk Islam. Setelah dikasih 6 miliar, masuk Islam? Belum. Nabi SAW nyesel? Tidak. Ditambah lagi sama Nabi 100 lagi. Berarti total berapa? 9 miliar. Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Akhirnya memang masuk Islam. Dan akhirnya Masya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Memang ada sebagian orang yang masuk Islamnya itu pakai pendekatan harta. Di zaman Nabi SAW ada beberapa orang yang masuk Islamnya pakai pendekatan itu. Dan buat Nabi SAW, harta sebesar itu tidak ada masalah. Buat beliau itu gak ada masalah. Karena dalam rangka untuk mengajak kebaikan. Pokoknya sebesar apapun harta, kalau itu untuk kebaikan itu gak ada masalah buat Nabi SAW. Dan Nabi SAW itu ringan saja. Mengeluarkan duit segitu, ringan saja. Kira-kira antum ngeluarin duit segitu ringan apa berat? Gak punya usah segitu. Ya saya gak bilang 3 miliar. Sekarang kita punya punya enggak duit 100.000? Punya? Punya enggak? Punya. 100.000 punya. Berat enggak kita keluarin 100.000 untuk pendekatan kepada orang yang benci dengan sunnah? Berat atau tidak? Berat. Ya. Kita tahu ada orang enggak suka sekali dengan sunnah Rasul SAW. Sering mencela, sering menghina. Berat gak antum belikan baju lebaran harganya 300 ribu buat dia? Berat atau tidak? Baju anak aja gak segitu, Ustaz. Kenapa? Kita berat untuk mengeluarkan uang buat kebaikan. Minimal, minimal kalau antum kasih orang tersebut parcel, minimal dia itu jadi gak enak gitu loh. Mau jelek-jelekkan itu jadi gak enak. Orang Jawa kan tetap ada pakeu, tetap ada perasaan riko. Bikin dia pakeu, gitu. Dengan apa? Dengan duit yang kita punya. Syukur-syukur lama-lama nanti bisa kenal ya, seperti Sofwan bin Umayyah. Mungkin awalnya masuk Islamnya itu karena duit. Awalnya masuk Islamnya karena apa? Karena duit. Tapi ketika hadir kajiannya Rasul SAW, hadir majelisnya Rasul, hadir lagi, lama-lama motivasi duniawi itu hilang. Proses orang itu bisa membersihkan hati dari kotoran-kotoran duniawi itu butuh proses. Yang penting sekarang dia mau dulu hadir di majelis. Ya seperti kita misalnya bikin acara daksos. Apa daksos? Bukan baksos. Apa? Daksos. Apa daksos? Dakwah sosial. Bikin pengajian. Tapi kemudian ada apanya? Ada bakti sosialnya. Ada bagi-bagi sembako. Orang yang gak pernah hadir pengajian, mereka hadir. Mau gak mau mereka dengerin. Walaupun mungkin kajiannya cuma setengah jam, yang penting mereka mau dengerin. Yang sebelumnya mereka gak pernah dengar. Bahkan mereka gak mau dengar karena sudah ada yang memprovokasi, hati-hati, Wahabi. Itu ada orang yang dari awal mereka sudah seperti kisahnya seorang sahabat. Ya, atau seorang yang datang ke Mekah dari luar Mekah sudah diwanti-wanti sama orang-orang Mekah, jangan kamu sampai kedengaran telingamu kemasukan omongannya Muhammad, ini tukang sihir. Sekali kamu dengar kata-katanya kamu bakalan tersihir. Akhirnya dia pun masuk ke Masjidil Haram atau masuk ke area Ka'bah itu dalam keadaan telinganya disumpel dengan apa? Dengan kapas supaya gak masuk. Ada sebagian orang seperti itu. Disumpel telinganya. Tapi ketika ada bagi-bagi sembako, mau gak mau dia hadir. Ya. Walaupun tujuannya nyari sembako. Tapi ketika ada 1-2 kalimat yang masuk ke telinganya, kemudian nembus ke dalam hatinya, dia bisa dapat hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu pelan-pelan diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Maka Rasulullah SAW diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Engkau tidak bisa menentukan nasib seseorang. Ya. Engkau laknat, engkau doakan supaya si fulan dilaknat, si fulan dilaknat, ternyata kemudian masuk Islam ternyata. Ya. Ini teguran dari siapa? Dari Allah buat siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ditulis. Manusia termulia. Manusia termulia. Sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Manusia termulia sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. tidak mampu memberi manfaat atau madarat. Tidak mampu memberi manfaat atau madarat. Bagaimana dengan selain beliau? Bagaimana dengan selain beliau? Ana ulangi, manusia termulia sekaliber Rasulullah SAW saja tidak mampu memberi manfaat atau madarat. Bagaimana dengan selain beliau? Baca. Sekaliber. Nam asanta. Sekaliber itu artinya apa toh? Hah? Sekelas, selevel. Ya. Sekelas Rasul SAW, selevel Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini di halaman 286. Wa fi riwayatin, coba baca. Yad'u ala Safwan. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Mahdhab wa Zuhayr bin Amr wa al-Hadi Shami wa Zada Salaman al-Shaykhun wa Asma al-Ra'im wa Asma al-Islam. Lihat ini. Wa aslama haula'i wa hasuna islamuhum. Ternyata manusia-manusia yang sempat didoakan oleh Nabi SAW dalam kunut fajar, dalam kunut nazilah, supaya dilaknat, ternyata masuk Islam. Ya. Jadi yang menentukan nasib seseorang itu bukan engkau, wahai Muhammad. Yang menentukan adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya masuk Islam, wa hasuna islamuhum. Dan Islamnya akhirnya mereka tekun, baik, ya. Istiqomah. Ya, kira-kira demikian. Baik, kita baca dalil yang terakhir. Halaman 287. Nah. Nah, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini kisah Rasulullah SAW ketika mempraktekkan, mengaplikasikan perintah Allah yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa andhir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Jadi Rasulullah SAW disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatnya terlebih dahulu. Begitulah memang teknis dakwah. Ini senada dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, terus wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi teknis dakwah itulah dari keluarga yang terdekat. Makanya Rasulullah SAW ketika pertama kali dapat wahyu, siapa yang beliau dakwahi pertama kali? Istrinya. siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Jadi teknisnya itu seperti itu yang diajarkan di dalam agama kita. Maka begitu turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dakwahilah, berilah peringatan keluarga-keluarga terdekatmu. Qala, maka saat itu Nabi SAW pun bersabda, mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, berimanlah kalian kepada Allah. Kira-kira demikian. Menjual diri kalian di sini maksudnya adalah dengan cara beriman kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Allah. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa bantu kalian kalau kalian tidak beriman. Jadi Nabi SAW ingin menegaskan bahwa kedekatan nasab, ya, itu tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan keimanan. Ada enggak paman Nabi SAW yang tidak bisa dibantu oleh Nabi SAW? Ada. Bahkan Allah turunkan satu surat penuh. Siapa itu? Abu Lahab. Yang menjelaskan celaan buat dia. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Padahal siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi SAW. Seorang penyair membandingkan antara Abu Lahab dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kerabatnya Rasul atau bukan? Bukan. Wong dia itu datang dari mana? Persia. Al-Farisi. Orang mana? Persia. Salman Al-Farisi. Salman yang aslinya Persia. Jadi kalau antum punya anak, jangan kasih nama Salman Al-Farisi. Wong Semarang kok Faris. Salman As-Semaranji. Itu cocok. Yo enggak keren Ustaz. Wong bukan dari Persia kok Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Ini enggak ada hubungan kerabat sama siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang lebih mulia? Salman atau Abu Lahab? Salman. Kenapa? Laqad rafa'al Islamu Salman Farisin wa wada'al kufru an-nasiba Aba Jahlin. Islam telah mengangkat Salman, padahal dia tidak punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab, padahal dia punya hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang Quraisy, betul kita ini satu suku, tapi aku tidak bisa bantu kalian selama kalian tidak beriman. Jadi syafaat yang bisa diberikan oleh Rasulullah SAW berlaku buat orang-orang yang beriman, yang punya kekurangan di sana sini, yang penting dia muslim, itu yang akan mendapatkan syafaat. Kalau musyrik, ya, itu gak bisa dapat syafaat. Gak cukup Nabi SAW hanya menyeru orang-orang Quraisy. Habis Nabi SAW menyeru orang-orang Quraisy, Nabi SAW sebutkan secara spesifik sebagian dari keluarga-keluarga terdekat beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa itu? Paman Nabi SAW. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa bantu kamu wahai Abbas. Padahal beliau adalah paman Nabi SAW selama tidak beriman. Lanjutkan sama Nabi, ya Safiyata ammata Rasulillah SAW, la ughni anki minallahi syai'a. Dikasih sampel yang lainnya. Tadi kan paman, sekarang bibi. Ya Safiyah, wahai Safiyah, bibinya Nabi SAW, aku tidak bisa bantu engkau di hadapan Allah selama engkau tidak beriman. ya. Sampai ke level yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Fatimah. Ya Fatimata binta Muhammadin. Sengaja Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebutkan kata binta Muhammadin. Ingin memberikan pelajaran bahwa sampai putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau sayangi sekalipun. Ya, lebih dekat mana? Putri atau paman? Putri. Lebih dekat mana? Putri atau bibi? Putri. Wahai Fatimah, putrinya Rasul, putrinya Muhammad, salini mimmali masyikti. Kamu boleh minta harta yang aku miliki. Sesuatu yang dunia aku bisa bantu engkau. La ughni anki minallahi syai'. Tapi urusan di akhirat nanti aku enggak bisa bantu kalau engkau tidak beriman. Bayangkan darah dagingnya Rasulullah SAW sendiri yang langsung keturunan beliau SAW saja beliau tidak bisa bantu kalau tidak beriman. Maka keliru ya anggapan yang mengatakan bahwa asal keturunannya Nabi SAW itu pasti bakalan bisa menggeret apa menggeret menarik orang yang mengikuti mereka. Belum tentu mereka beriman atau tidak. Jadi ukurannya itu adalah keimanan. Ukurannya adalah keimanan. Selama beriman, iya. Kalau tidak, ya enggak. Belum tentu mereka bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana menjamin akan menyelamatkan orang lain. Ini padahal keturunan langsung Nabi SAW. Bagaimana yang sudah sekian belas ya, jaraknya dari Nabi SAW. Nah, di dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa tidak boleh kita menggantungkan nasib kita kepada manusia. Ya. Karena yang bisa menentukan nasib seseorang itu bukan manusia. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi di dalam ayat ini, di dalam hadis ini kita sedang dilatih untuk melepaskan ketergantungan kepada siapa? Manusia. Ya. Gantungkan seluruh nasib kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tulis. Menggantungkan diri kepada manusia adalah kesalahan fatal. Menggantungkan diri kepada manusia adalah kesalahan fatal. Sebab hanya Allah. Sebab hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari mara bahaya. Sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari mara bahaya. Anak ulangi, menggantungkan diri kepada manusia adalah kesalahan fatal. Sebab hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan menghindarkan dari mara bahaya. Alhamdulillah kita menyelesaikan satu bab ini, bab 14. Insyaallah kita akan lanjutkan bab berikutnya biidznillah nanti ba'da asar.